إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Alimul ghaibi wasyahadati al-kabirul muta'al. Allah yang mengetahui segala yang gaib dan nyata, yang maha besar, maha tinggi. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan siapa yang berjalan pada siang hari. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depannya dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqal. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha' wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal. Dan guruh bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, kemudian menimpakan kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya. Lahu da'watul haqq, walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bishayin. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya.